Baik, langsung kita tutup dengan all artis dari Monata. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wanda dan Ibu Yanti. Atas kesempatan kita, Anda dan Yanti. Masuk. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.